تناول منه ما يشتهيهم وفاكهة مما يشتهون. Mereka mengambil apa saja yang mereka inginkan. Wafakihatun mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka inginkan. La maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Tidak habis dan juga tidak terhalangi. La tafna wala tabid. Tidak akan sirna dan tidak akan habis. Fi sahihain qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa يخطب الناس خطبة الكسوف قال ورأيت الجنة قال ومددت يدي لأتناول عنقودا من عناقيد الجنة مددت يدي ثم بدا لي ألا أخذه ولو اقتطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda sebagaimana dalam khutbah pidato beliau tatkala terjadi gerhana. Beliau mengatakan, sungguh saya telah melihat surga dan juga saya melihat buah-buahan yang terdapat di dalamnya. Fabadali an, maka kemudian saya pun hendak untuk memetiknya. Fabadali an la aqtauha, kemudian nampak pada diriku untuk tidaklah memetiknya. Seandainya saya berhasil memetiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la akaltum minha ma baqiyatid dunya, kalian akan terus memakannya selama dunia ini masih ada. Li hikmatin aradaha Allah subhanahu wa ta'ala alla ya'khudz dzalikal 'unqud. ولو أخذه أيها الناس لأكل منه أهل الدنيا وكلما أخذوا منه يعود كما كان لا يفنى ولا ينتهي ولا يبيد. Hal yang demikian itu adalah sesuai dengan hikmat, keputusan dan kewibawaan Allah, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hal tersebut berhasil, yaitu Nabi SAW berhasil memetiknya, maka seluruh penghuni dunia ini akan memakannya. Setiap kali mereka memakannya dan mengambil dari buah tersebut, maka akan kembali seperti semula dan tidak akan mungkin sirna. Hadza unqudun wahid ya'kulu minhu ahlu dunya kulluhum, fa kaifa bi'anaqidil jannah wa ashjaril jannah wa thimaril jannah. Ini salah satu dari buah-buah surga, yang di mana buah satu tersebut bisa dimakan oleh seluruh penduduk bumi, maka bagaimanakah kiranya dengan buah-buahan yang terdapat di dalamnya, kenikmatan-kenikmatan yang didapat di dalamnya. Unzur ma a'addahu Allah laka ayyuhal mu'min min an-na'im al-'azim. Maka perhatikanlah apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagimu wahai seorang mukmin dari kenikmatan-kenikmatan yang sangatlah agung. Wa hirs 'ala jannatin na'im bit-ta'at wa ijtinabil munkarat. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Anharul jannah jami'uha ladzidhatun wa 'adzbah. Sungai-sungai surga seluruhnya adalah sungai yang lezat lagi segar. Anharun wa laysa nahran wahidan, anharun min ma'in ghairi asin. Anhar, sungai-sungai, bukan hanya satu sungai, min ma'in ghairi asin, dari air-air yang tidaklah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Dari air sungai yang dimana airnya tidaklah asin. Dan juga dari sungai-sungai min halir darmnya adalah susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan juga di sana ada sungai yang mengalir darinya air minuman khamar ladzatin lisyaribin yang sangatlah lezat bagi siapa saja yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Wa anharin min asalin musaffa. Dan juga sungai-sungai yang mengalir dalamnya madu yang bersih murni. وجميع ما في الجنة يختلف عن نعيم الدنيا. Dan setiap kenikmatan-kenikmatan yang terdapat dalam surga itu berbeda halnya dengan kenikmatan yang ada di dunia. فالماء ليس كالماء والخمر ليس كالخمر واللبن ليس كاللبن والعسل ليس كالعسل بل هو ألذ وأجمل وأطعم. Air tidak sama dengan air, air di surga tidaklah sama dengan air di dunia. Demikian juga susu yang di surga tidaklah sama dengan susu yang di surga. Madu yang ada di dalam surga tidak sama dengan madu yang ada di surga, melainkan kenikmatan tersebut jauh lebih lezat dan juga lebih enak dimakan. وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حوضه وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. قال في نهر الكوثر دخلت الجنة فرأيت نهرا حافتاه قباب الدر المجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا نهر الكوثر الذي أعطاك ربك. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam pernah menceritakan tentang telaga yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang di mana airnya mengalir dari dua cerobong dari sungai Kautsar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam menyatakan, saya masuk ke dalam surga, saya melihat Kautsar, yang di mana Kautsar tersebut mengalir darinya, pada di dalamnya terdapat buah kubah yang terbuat dari mutiara dan juga berlian. Maka saya berkata kepada Jibril, apakah telaga ini wahai Jibril? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mengatakan, ini adalah Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Yasubbu minhu mizaban ila hawdihi alaihi salatu wassalam. Qala hawdi masiratu shahrin zawayahu arba'a. Qala ma'uhu abyadu min al-laban wa ahla min al-'asal. Qala man marra alayya sharib wa man shariba la yadhma'u abada. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan bahwa telaga tersebut bersumberkan dari dua cerobong atau dua saluran dari air Kautsar, sungai Kautsar. Nabi menyatakan bahwa luasnya itu selama satu bulan, yang dia memiliki empat sudut. Tidak ada seorang pun yang datang menghampirinya kecuali niscaya dia akan meminumnya. Wa man syariba minhu fala yadhma abadan, dan barang siapa yang meminum air dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. نعيم دائم ولحم طير مما يشتهون. Penuh dengan kenikmatan dan juga daging unggas yang dimana mereka ingin hendaki untuk memakannya. لهم الأسرة والفرش لهم الأسرة والفرش والدور وجعل الله عز وجل لهم الحور. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala persiapkan berupa kasur-kasur dan juga tikar-tikar. Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan bagi mereka kediaman-kediaman bidadari. Khalaqahunna rabbul alamin subhanahu wa ta'ala li ahli al-jannah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bidadari tersebut khusus bagi mereka penghuni surga. Wa ja'alahunna huran 'ayna, hawra jamilata al-'ainain fi sawadiha wa bayadhiha. 'Ayna wasi'at al-'ain fi husn wa jamal. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menjadikan bidadari tersebut hurun 'ain, yaitu seorang wanita yang sangatlah cinta, putih warna kulit dan juga matanya besar dan juga indah lagi cantik. Wahunna qala rabbul alamin ka'annahunna baydun maknun. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam menyebutkan tentang sifat ciri-ciri hurul ain, yaitu bidadari Allah Subhanahu wa taala ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan bidadari tersebut adalah satu telur yang terjaga. Wa qala wuhur عين كأمثال المكنون. ومن الله سبحانه وتعالى جل برفرمن وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بدار tersebut perumpamannya adalah bagaikan suatu mutiara yang senantiasa dijaga. وهكذا المرأة العفيفة في الدنيا فإنها تكون مكنونة بحجابها الشرعي. Demikian juga seorang wanita yang senantiasa menjaga hijab yang syar'i, maka dia bagaikan suatu mutiara yang terjaga dengan hijab syar'i tersebut. La tatabarraj tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Dia tidaklah bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Qala Allahu 'azza wa jalla wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Allahu 'azza wa jalla berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Dan tinggalkah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Fanisa'ul jannah al-hurul 'ain fi baha'in wa jamalin wa husnin wa nudratin wa nurin 'azim. Maka bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam surga, maka mereka berada di atas penuh keindahan, kecantikan, keelokan dan juga cahaya dan juga sinar. Jaa fi sahihain 'an Anas bin Malik qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لملأت ما بين السماء والأرض ضياء من جمالها وحسنها. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam pernah menyebutkan sebagaimana dalam sahihain dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, law anna nisa'al jannah ittala'at ala dunya, seandainya salah seorang dari bidadari surga, wanita yang ada di surga itu menempatkan dirinya di atas hidup dalam kehidupan dunia ini, maka niscaya sinar dan cahayanya akan menerangi seluruh dunia ini saking cantik dan indahnya. قال ولملأت ما بينهما ريحا، ريح فواح، روائح جميلة خلقها رب العالمين. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga menyatakan walama'at fiha rihan fawah, maka tentu dunia akan terpenuhi dengan suatu bau yang sangatlah semerbak. Hadhihi imra'atun min nisa'il jannah. Ini hanya seorang dari para wanita surga. Hadhihi imra'atun min al-huril 'ain. Ini hanyalah seorang dari para bidadari. Hadhihi imra'atun mimma a'addahu Allah 'azza wa jalla min an-na'im li'ibadihi al-mu'minin. Inilah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa. Ayyu nurin laha hatta tudhi'a ma baina as-sama'i wal-ard min husniha wa jamaliha. Bagaimanakah kiranya cahaya yang ada pada wanita tersebut sehingga cahaya tersebut mampu menerangi dunia dan juga langit dan apa-apa yang ada di antaranya? أي خلق فيها حتى تملأ ما بين السماء والأرض من ريحها وطيبها. Bagaimanakah pencintaan wanita tersebut sehingga di antara wangi yang ada pada wanita tersebut mampu untuk memenuhi dunia dengan bau yang harum tersebut? إذا كان هذا من أثر ريحها فكيف بجسدها الطيب الطاهر؟ Kalau saja ini hanya sedar dari bau yang ada dari wanita tersebut, maka bagaimanakah kiranya bau badan dari wanita yang baik itu? هذا ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya di dalam surga. الذين ابتعدوا عن الفواحش والمنكرات. Yaitu bagi hamba-hambanya yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang keji lagi mungkar. الذين غضوا الأبصار وحصنوا الفروج. Yang dimana mereka telah menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. الذين عبدوا رب العالمين ووحدوا أرحم الراحمين. Yang dimana mereka beribadah kepada Allah dan juga mentauhidkan, mengesahkan arhamur rahimin. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نساء الجنة أن الرجل يرى زوجته أهل الجنة يرى مخ سوقها من وراء الحلل ومن وراء اللحم. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah menyampaikan bahwa sesungguhnya penghuni surga akan melihat intisari dari betis wanita tersebut di balik perhiasan dan juga keindahannya. Wa hadha min safaiha wa husniha wa jamaliha. Dan ini membuktikan tentang bersihnya dan sucinya serta indahnya wanita tersebut. Hadha yaj'al mu'min muqbilan 'ala Allah 'azza wa jalla wa fi ma 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian ini, yaitu kabar gembira seperti ini akan menjadikan seorang mukmin betul-betul berusaha untuk mendapatkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya di dalam surga. Wa min alladhina yanaluna hadha an-na'im al-'azim rajulun fid dunya da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Dan di antara mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan juga kemegahan yang disebutkan tadi adalah seorang pria. Da'athum ra'atun dhatu jamalin wa mansibin wa jamal. Dia diajak, dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi kecantikan. Faqala inni akhafu Allah. Kemudian lelaki itu akan menyatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Alima yaqinan anna na'ima ad-dunya za'il. Dia mengerti dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia itu mesti akan sirna. Wa anna na'ima al-akhirah huwa al-baqi wa al-da'im. Dan bahwasanya kenikmatan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Alima anna zina baridun nar. Dia mengetahui bahwa perzinahan itu adalah pengantar kepada neraka. Walaysa min sifatil abrar man bal min amalil fujjar. Dan ini bukanlah ciri khas sifat-sifat mereka orang-orang yang berbakti, melainkan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bejat lagi jahat. Fataraka lidzata sa'a min ajli na'imin da'im khalidin fihi abada. Maka pria tersebut pun meninggalkan kelezatan yang sesaat untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Taraka hurattin min ajli huril 'ain. Mereka meninggalkan hurattin, wanita yang terbuat dari tanah, untuk mendapatkan hurul 'ain. Taraka almar'a allati tatamakhat wa tabsuq wa allati tatabawwal wa tataghawwat wa tahid min ajli imra'atin fil janna la yahsul shay'un min hadhihi alqudurat 'anha. Dia meninggalkan seorang wanita yang masih meluda, yang masih beringus dan masih mengeluarkan dahak kencing ataupun berak untuk mendapatkan wanita yang bersih dari perkara-perkara tersebut. Ayyuhal mu'minun ibadallah, akhbaran nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam an ar-rajul fil janna yu'ta quwwata 100 fil akli wash-shurbi wal jima'. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah menceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang pria di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan 100 kali lipat dalam makan, minum dan juga bergaul hubungan suami istri. Quwwatu 100 rajulin ya'kul ma syaa wa yashrab ma syaa wa yankah min nisa'il jannah mimma a'addahu Allah 'azza wa jalla lahu ma syaa. Dia mendapatkan kekuatan 100 kali lipat. Dia memakan apa saja yang diinginkan, dia meminum apa saja yang dia inginkan, dan dia menikahi berhubungan dengan para wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya di surga berapa banyak yang dia inginkan. Wal hadits 'inda al-Imam ad-Darimi min hadits Zaid bin Arqam fi sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Dan hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam ad-Darimi rahimahullahu taala dari hadits Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dan tercantum dalam sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء في الجنة. Dan datang dalam At-Tabarani dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Innar rajula la yaslu ila 100 adra'in fi kulli yawmin." Sesungguhnya seorang pria di dalam surga akan mampu menggauli 100 perawan di dalam surga selama sehari, dalam sehari. Wa nisaul jannah kulluhunna abkar. Dan para wanita-wanita surga Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah para perawan. Ayuhal mu'minun ibadallah. Wa fawq hadha wa dhaak yunadi rabbul alamin subhanahu wa taala 'ibadahu fil jannah. Fayunadihim wa yaqul hal turiduna shay'an? Hal azidukum shay'an? Dan bersamaan apa yang kita sebutkan dan ditambahkan yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-hambanya di dalam surga, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian hendak aku tambahkan kenikmatan bagi kalian. Wa yaqulu rabbul alamin subhanahu wa taala kama jaa fi muslim min hadits abi hurairah radhiyallahu taala anhu, innakum an tasuhu fala tamradu abada. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, wa inna lakum an tasihhu fala tamradu abada, dan kalian akan terus merasa sehat afiat, kalian tidak akan mungkin sakit di dalamnya selama-lamanya. Wa an tahyau fala tamutu abada, dan engkau akan terus hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Wa an tashibbu fala tahramu abada, wa an tashibbu fala tahramu abada, dan kalian akan terus muda, tidak akan tua selama-lamanya. وأن تنعموا فلا تيأسوا وتبأسوا أبدا. وأن تنعموا فلا تيأسوا وتبأسوا أبدا. Dan kalian akan terus merasakan kenikmatan, tidaklah bosan dan jenuh selama-lamanya. قال الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan Allah عز وجل berfirman ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Mereka akan saling panggil, memanggil, atau mereka akan dipanggil, itulah kenikmatan surga, kalian berhasil mendapatkannya disebabkan amal perbuatan yang kalian dahulu laksanakan. Wa jaa fi sahih Muslim an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna rabbul alamin jalla wa ala yaqul ya ahlal jannah hal turiduna shay'an hal azidukum. Dan datang dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan penghuni surga akan ditanya, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian hendak suatu kenikmatan yang saya tambahkan bagi kalian? Fayaquluna ya rabbana alam tubayyid wujuhana alam tubayyid wujuhana alam tudkhimna aljannah alam tunajjina minan nar. Maka penghuni surga akan menyatakan, ya rabbana alam tubayyid wujuhana, wahai Allah, tidakkah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, bukankah engkau telah menjauhkan kami dari siksa api neraka? Ai madza ba'd hadha an-na'im al-'azim ya rabbal 'alamin. Artinya, apalagi kenikmatan setelah kenikmatan yang agung ini wahai rabbul 'alamin? Ana fayukshafu al-hijab fama yakunu shay'un ahabba ilayhim min an-nadhari ila wajhi rabbihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayukshafu al-hijab, maka hijab tirai penghalang antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya pun tersingkap, diangkat. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nawar ila wajhi rabbihim, maka mereka tidaklah diberikan anugerahkan satu kenikmatan yang lebih mereka cintai dibandingkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. innahu rabbuhumul azim jalla wa ala arhamur rahimin dzul jalali wal ikram. Itulah Rabb mereka yang sangatlah agung, yang zat yang sangatlah merahmati dan menyayangi, dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan dan juga keagungan. Yusallimu alaihim rabbul alamin salamun qawlan min rabbir rahim. Ini mana penghuni surga akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qawlan min rabbir rahim. أيها المؤمنون عباد الله، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة وأدنى أهل الجنة منزلة. Wahai hamba-hamba Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah menyebutkan, menceritakan kepada kita tentang keberadaan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Faja'a fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal ba'da an yadkhul ahlul jannati aljannah wa ahlun nari annar yakhruju rajulun birahmati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala minan nar. Maka dalam sahihain Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, setelah masuknya para penghuni surga ke dalam tempat-tempat kediaman mereka di dalam surga dan masuknya para penghuni neraka pada tempat-tempat mereka di dalam neraka, yakhruju rajulan birahmatillah minan nar, maka seorang pria akan dikeluarkan dari api neraka disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa akhiru rajulin yakhruju minan nar wa yadkhulul jannah. Wahyu akhir rojulin yahruju minan nar wahyadukul jannah, dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jaa fi Muslim an al-Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal yaqulu Rabbu jalla wa ala lahu udkhulil jannah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata kepada lelaki tersebut, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Hadza birahmati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini dikarenakan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fa yaqulu ya rabbi kaifa adkhulul jannah wa qad akhadha an-nasu manasilahum. Maka dia pun akan berkata, ya rabb kaifa adkhulul jannah, wahai rabb, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam surga, wa qad akhadha an-nas manazilahum, orang-orang telah mengambil tempat-tempat mereka. فيقول الله عز وجل ادخل الجنة. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan, masuklah ke dalam surga. فيقول كيف ادخل الجنة وقد اخذ الناس منازلهم. Maka dia pun menjawab dengan hal yang sama, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam surga sedangkan tempat-tempat kediaman telah diambil oleh orang-orang. فيقال له الا ترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الارض اهل الدنيا. Maka dikatakan kepada orang tersebut, tidakkah engkau bahagia, tidakkah engkau senang, tidakkah engkau puas apabila engkau diberikan kerajaan yang ada di atas muka bumi ini, orang yang paling banyak kerajaannya di atas muka bumi ini. Fayaqulu raditu rabbi. Maka dia akan menjawab, saya puas wahai Rabb dengan itu. Fayaqulu rabbul alamin al-azim al-karim laka mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, hadhihi khams amthal. فيقول رضيت ربي رضيت ربي. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laka mithlu, bagimu yang semisal dengan itu, yaitu dua kali lipatnya, dikalikan, dilipatkan lagi, digandakan lagi, digandakan lagi, sebanyak lima kali digandakan. Maka dia pun mengatakan, raditu rabbi raditu rabbi, saya sungguh sangat puas, sungguh saya sangat puas wahai Rabb. فيقول رب العالمين جل وعلا لك مثله وعشرة أمثاله. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatakan kepadanya, bagimu yang semisal dengan itu dan 10 kali lipat lagi. Qala walaka mashahat nafsuka wa laddat aynuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepadanya, bagimu apa saja yang diingin-inginkan oleh dirimu dan apa saja yang menyenangkan hatimu. Hadha adna ahlil jannati manzilatan ya ibadallah. Inilah keadaan orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga wahai hamba-hamba Allah. Fakaifa bi'azamihim manzilatan 'inda rabbil 'alamin aw fi jannatin na'im. Maka bagaimanakah kiranya dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, di dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Ayyuhan nasu 'ibadallah, kama bada'na hadithana 'anil jannah wa 'an dukhul Muhammad wa ummatihi ila al jannah, نختم حديثنا أيضا بذكر أمة محمد في الجنة. وهي hamba-hamba Allah, sebagaimana kita telah memulai pembicaraan ini dengan penyebutan surga, dan juga menyebutkan bahwa Muhammad SAW adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga, maka kita akan menyebutkan tentang keberadaan umat Muhammad SAW di dalam surga. Faja'a nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna ummat Muhammad aktsaru ahli al-jannah. Telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menyatakan bahwa sesungguhnya penghuni surga atau mayoritas penghuni surga adalah dari umat Muhammad. Falamma haddatha an-nabiy alaihi salatu wassalam kama fi sahihain an Abdullah ibn Mas'ud qala atarghawna an takunu rubu'a ahli al-jannah. Sebagaimana dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takuna rubu'a ahli al-jannah?" Tidakkah kalian senang? Tidakkah kalian puas apabila kalian termasuk seperempat dari penghuni surga? "Qalu na'am ya Rasulullah." Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah." "Qala atardawna an takunu thuluth ahli al-jannah akthar min ar-rubu'?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawna an takuna thuluth ahli al-jannah?" Tidakkah kalian puas apabila kalian termasuk sepertiga dari penghuni surga? "Qalu na'am ya nabiy Allah." "Qala atardawna an takunu shatr ahli al-jannah?" "Qalu na'am ya rasul Allah." "Qala fa antum shatr ahli al-jannah." Maka para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah, yaitu kami senang apabila kami termasuk dari sepertiga dari penghuni surga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah kalian puas senang apabila kalian adalah setengah dari penghuni surga?" Maka mereka menyatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Saya sangatlah mengharapkan bahwa kalian itulah setengah dari penghuni surga." Waja'a aydan fi sahih al-musnad anna ummat Muhammad thuluthai ahli al-jannah. Al-jannah 120 saffan 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan juga datang dalam musnad Imam Ahmad dalam sahih musnad mimma laysa fi sahihain bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2/3 dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam surga tersebut terdapat 120 saf, maka 80 saf itu adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Maka alhamdulillah, yang dimana dialah Allah yang telah menjadikan kita termasuk dari umat Muhammad. Wa nas'alullah jalla wa ala an yukrimana wa iyyakum wa jami'a ikhwanina almustami'in bil jannah. Dan semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerah kita sehingga وأن ينجينا من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka, melindungi kita dari api neraka, dan juga melindungi kita terhadap segala sesuatu perbuatan dan juga ucapan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. والحديث عن الجنة يطول فهذا إيجاز واختصار. Dan pembicaraan yang berkaitan tentang surga sangatlah panjang, dan apa yang kita sebutkan ini hanya sekedar ringkasan. فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات في ميزان الحسنات. Maka saya mengharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembicaraan kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal kebaikan dan juga memberatkan timbangan kebaikan kita. وأن ينفعني وإياكم وجميع المستمعين بها في الدنيا والآخرة. Dan juga saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalimat tersebut bermanfaat bagi saya dan juga siapa saja dari kalangan saudara saya yang mendengarkan di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin.